Baik, sekarang kita lihat fikih at-tadzhib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita masih bahas tentang mandi ya. Betul. Rukun mandi sudah? Baik. Terus sunnah-sunnah mandi juga sudah. Rukun mandi itu ada berapa? 3, niat menghilangkan najis, terus meratakan air ke seluruh badan dan rambut. Sunnah mandi ada berapa? 5. 1. Membaca bismillah. 2. Wudu sebelumnya. 3. Meratakan air pada badan. Menjalankan tangan pada badan. Terus mualah. Yang keempat itu mualah. Apa arti mualah? Tidak ada jeda antara membasuh anggota mandi yang ada. Terus wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah, sekarang kita lihat mandi yang disunnahkan. Yang buku tebal halaman 55. Buku kecil halaman berapa? 38. Yang buku kecil halaman 38. Lihat di buku besar mandi yang disunahkan halaman 55. Langsung bisa baca artinya. Mandi yang disunahkan. Mandi yang disunahkan ada 17, yaitu pertama, mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat. Yang kedua, mandi akan ketika akan mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, mandi ketika akan mengerjakan sholat Idul Adha. Yang keempat, mandi ketika akan mengerjakan sholat Istisqa, meminta hujan. Yang kelima, mandi ketika akan mengerjakan sholat khusuf gerhana bulan dan sholat khusuf gerhana matahari. Yang keenam, mandi setelah memandikan jenazah. Yang ketujuh, mandi bagi orang kafir setelah masuk Islam. Yang kedelapan, mandi bagi orang yang sembuh dari gila. Yang kesembilan, mandi bagi orang yang sadar dari pingsan. Yang kesepuluh, mandi ketika akan mengerjakan ihram. Yang kesebelas, mandi ketika akan memasuki Mekah. Yang kedua belas, mandi ketika akan wukuf di Arafah. Yang ketiga belas, mandi ketika akan mabit bermalam di Muzdalifah. Yang keempat belas, mandi ketika akan melempar 3 jumrah. Yang kelima belas, mandi ketika akan mengerjakan tawaf. Yang keenam belas, mandi ketika akan mengerjakan sa'i. Yang ke-17, mandi ketika akan memasuki Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lihat sekarang macam-macam mandi yang disunahkan. Kalau macam-macam mandi yang diwajibkan, kemarin ada 6 ya. Ya, ada 6. Ada di situ 1, bertemunya 2 kemaluan, 2 keluar mani, 3 kematian. Kemudian ada yang khusus wanita, 4 haid, 5 nifas, 6 melahirkan. Nah, sekarang kita lihat mandi yang disunahkan. Beliau katakan wal iktisalatu al masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi yang disunahkan itu ada 17. Ghuslul jumu'ati wal idaini wal istisqa'i wal khusufi, wal khusufi, mandi Jumat, kemudian Idain, mandi Idul Fitri dan Idul Adha, itu 2 dan 3. Terus yang keempat istisqa, mandi ketika sholat minta hujan. Kemudian yang kelima khusuf, mandi untuk sholat khusuf, sholat gerhana bulan, dan juga khusuf gerhana matahari. Sebagai ulama katakan sebaliknya, khusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Terus wal ghuslu min ghuslil mayyit, yaitu yang keenam mandi setelah mandikan jenazah. Terus yang ketujuh wal kafir idza aslama, memandikan orang kafir ketika ia masuk Islam. Sunnah ya, ada yang baru masuk Islam disunahkan untuk mandi, bukan wajib. Terus yang kedelapan wal majnun wal mukma alaihi idza afaqa, orang gila yang sembuh dari gilanya, atau orang yang pingsan yang sadar dari pingsannya. 8 dan 9. Terus wal ghuslu indal ihram, Mandi ketiga ihram. Itu yang ke-10. Terus yang ke-11. Walidu khuli Mekkah. Mandi ketika masuk Mekkah. Terus yang ke-12, walil wukufi bi Arafah. Mandi ketika wukuf di Arafah. Terus yang ke-13, walil mabiti bi Muzdalifah. Mandi ketika mabit di Muzdalifah. Yang ke-14, walil ramyil jimari salasi. Mandi ketika melempar 3 jumrah. Terus yang ke-15, walil tawafi. Mandi ketika akan mengerjakan tawaf. Kemudian yang ke-16 wali sa'i, yaitu mandi ketika melaksanakan sa'i. Kemudian yang ke-17 wali dukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mandi ketika memasuki Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya di sini kalau kita melihat dari apa yang disebutkan oleh penulis Abu Syuja, mandi-mandi yang disunahkan di sini ada beberapa sebab. Yang pertama, karena sebab orang itu berkumpul. Iya kan? Salat Jumat orang berkumpul enggak? Salat Id berkumpul atau tidak? Berkumpul. Maka karena sebab orang itu berkumpul. Di sebab mandi sunnah yang ada tadi, kaum muslimin pada berkumpul saat itu, maka disunahkan untuk mandi. Sebabnya kenapa disunahkan untuk mandi? Apa sebabnya? Biar enggak bau, simpel aja. Ya, biar enggak bau. Karena kalau ini tidak ditunaikan, maka ya agak mengganggu kanan kiri. Makanya afdolnya sholat Jumat, afdolnya mandi Jumat itu, afdolnya mandi Jumat, ya mau dekati sholat Jumat. Karena kalau mandinya itu pas pagi, gimana? Bau lagi. Kalau mandinya itu mau pergi berangkat untuk sholat Jumat baru dia mandi, nah keringat sudah hilang itu. Ya, keringat sudah hilang. Itu sebabnya, karena tujuan berkumpul. Kemudian yang kedua, karena ada sebab yang sebelumnya orangnya itu tidak dibeban. Orangnya itu ada yang di sini hilang kesadaran tadi ya, dan ada yang gila. Berarti orangnya hilang kesadaran. Sebabnya karena hilang kesadaran. Ada lagi sebab yang ketiga, karena disangka kuat kalau akan terkena najis. Disangka kuat telah terkena najis. Contohnya tadi nomor 6, mandi setelah mandikan jenazah. Terus sebab yang terakhir, itu karena baru masuk Islam. Jadi karena tadi ada faktor apa? Berkumpul. Yang kedua, hilang kesadaran, bisa gila atau bisa pingsan. Terus yang ketiga, disangka ada najis di situ. Terus yang keempat, karena baru masuk Islam. Nah, rata-rata kalau mandi sunnah yang diberikan alasan seperti itu. Azan dulu. Azan. Turun, Pak. Betul. Apa liburnya kelamaan? Kan sudah mulai, sudah diumumkan lagi lah. Sibuk di rumah, ada daurah macam-macam. Sekarang masih musim libur mahasiswa juga lah, belum pada balik lah. Gak semua pulang. Baik, kita baca dalil tentang mandi Jumat dulu. Halaman 56, penjelasan. Mengenai mandi ketika akan mengerjakan sholat Jumat, Bukhari nomor 837, Muslim nomor 844, dan selain keduanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaktasil." Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk mengerjakan salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Perubahan hukumnya dari wajib menjadi sunnah adalah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi nomor 497. "Man tawaddoa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa ma iktasala fal ghuslu afdalu." Barang siapa berwudu pada hari Jumat, maka dia telah mengamalkan sunnah, dan itulah sebaik-baik sunnah. Barang siapa mandi, maka mandi itu lebih baik. Baik, sekarang kita lihat mandi Jumat ketika akan mengerjakan salat Jumat. "Idza jaa ahadukum ilal jum'ati falyaktasil." Jika salah seorang di antara kalian pergi untuk mengerjakan sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Kemudian hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Karena tadi di awal perintahnya itu falyaktasil, mandilah. Asalnya fi'il amr di sini hukumnya wajib. Namun karena ada hadis berikut dari Tirmidzi, "Man tawaddu'a yawmal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghusl afdal." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, mau berangkat Jumatan berwudu, maka itu sudah bagus. Namun siapa yang mandi, maka itu lebih afdol. Nah, dikatakan lebih afdol berarti mandi Jumat itu hukumnya tidak sampai wajib. Artinya dikatakan sunnah. Kesimpulannya tentang mandi Jumat, kalau dalam hadis kita lihat tekstualnya, mau pergi berangkat sholat Jumat baru mandi. Berarti paling bagus mandi Jumat, waktu paling bagus ya, ketika mau berangkat Jumatan. Ada waktu paling afdol. Ada waktu mandi Jumat. Pertama, waktu afdol. ini mau berangkat sholat Jumat. Kemudian waktu yang masih boleh, fajar, subuh. Waktu yang masih boleh fajar, subuh hari Jumat. Sampai dengan berangkat Jumatan. Jadi waktu yang paling afdol mau berangkat sholat Jumat. Karena tadi tujuan mandi Jumat itu karena orang kumpul-kumpul. Keringat ketika itu hilang ketika mau berangkat lebih afdol. Masih boleh fajar subuh. Ini azan subuh, dia rangkap untuk mandi Jumat ketika pagi itu. Atau dia niatan sudah mandi Jumat ketika pagi itu. Atau dia dalam keadaan junub, punya kewajiban mandi junub, gabung dengan mandi Jumat. Itu boleh. Ya, mandi junubnya pas subuh tadi sudah masuk fajar subuh ya. Dirangkap dengan mandi Jumat, karena pas hari Jumat juga. Maka dia dapat penuhi tadi dengan mandi junub, cuma sekadar mandi junub saja sudah disebut melaksanakan mandi Jumat pula, cuma dengan sekali mandi. Kemudian siapa yang dikenakan di sini? Yang dikenakan mandi Jumat di sini yang melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu tidak berangkat Jumatan, tidak disuruh mandi Jumat. Ada orang sakit, enggak bisa hadir sholat Jumat karena uzur, juga tidak disuruh mandi Jumat. Jadi yang dikenakan mandi Jumat itu orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Disunahkan untuk mandi. Seandainya ada wanita yang dia milih untuk sholat Jumat, boleh. Maka dia disunahkan juga untuk mandi ketika itu. Karena masalahnya ketika itu kumpul orang banyak. Nah, itu seputar tentang mandi Jumat. Wallahu a'lam. Nanti sisanya mandi-mandi yang lainnya insyaallah kita lihat dalil-dalilnya pada pertemuan berikut. Bolehkah kita wisata ke candi-candi? Tidak boleh. Alasannya loyal pada non-muslim. Yang kedua, terpengaruh juga dengan tempat-tempat ibadah non-muslim. Dan itu bukan urgen. Apakah di pondok antum Darussolihin bisa nyantri tetap atau mulazamah? Tidak bisa kecuali jadi warga situ. Jadi warga enggak bisa, enggak ada tempat nginap. Kalau mau nginap, nikah warga situ terus nginap di situ. Gampang. Saya pernah baca jawaban dari Syekh Abdullah Dumaji tentang pertanyaan bolehkah seorang hendak melakukan suatu kemaksiatan kemudian ia berkata, sebelum melakukannya, aku akan sholat sesudah berbuat maksiat nanti, atau aku akan membayar kafarat sesudah bermaksiat. Jawaban beliau, ini termasuk mengolok-olok agama dan bukan tobat. Pertanyaan saya, apakah tobat yang direncanakan dianggap mengolok-olok agama atau sama saja istihza? Bukan istihza, namun dia meremehkan ajaran. Kan mempermainkan tadi. Ah, sudahlah saya maksiat saja. Masalah dia maksiat saja, padahal sudah tahu itu salah. Nanti ujungnya mau tobat juga. Dia remehkan di sini. Remehkan maksiat. Kalau itu maksiat sederhana, dianggap itu besar karena anggapan remehnya tadi. Jadi dosa seandainya itu yang dia lakukan itu dosa kecil karena menganggap remeh. Remehnya ini yang membuat dosa kecil ini jadi dosa besar. Jadi sebab yang masalah di sini, maksud faktor tersebut adalah dia meremehkan tadi. Meremehkan ini yang membuat ini di sisi Allah jadi besar. Mengenai hadis tadi yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan para wanita tentang keadaan kebajikan wanita di akhirat kelak, mengapa Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah? Berarti kesimpulannya bersedekah dapat membebaskan diri dari neraka. Maka disuruh bersedekah. Karena Rasulullah yang ucap. Berarti untuk menyelamatkan wanita termasuk orang secara umum, untuk menyelamatkan dia dari siksa neraka, perbanyaklah sedekah. Yang dimaksud wali Allah dan wali setan itu apa? Kita bahas wali Allah saja. Allah katakan wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ini sifat wali Allah. Berarti kesimpulannya sifat wali Allah di sini, kalau kita tarik kesimpulan nanti kaitannya dengan ini tadi ya. Pertama, wali Allah itu beriman. Imannya benar. Kalau imannya sudah tercampur dengan kesyirikan, percaya takhayul, khurafat, sudah masalah. Terus yang kedua, bertakwa. Takwanya benar, jalankan perintah, jauhi larangan. Maka dia masuk kategori wali Allah. Itu tidak terpenuhi, beriman bertakwa tidak terpenuhi. Yang ada zalim li nafsihi, zalim pada dirinya sendiri, masuk berarti golongan wali apa? Setan. Jadi cuma punya dua pilihan seperti itu. Nanti tadi pembagiannya tadi ya, kalau sudah ada hamba Allah tiga tadi, maka wali Allah tiga ini juga nanti. Namun cuma dua yang wali Allah, sabiq bil khairat dan muqtasid. Kalau zalim sudah tidak masuk golongan lagi wali Allah. Nanti bisa lihat juga di surat Al-Waqiah, itu juga tentang golongan wali-wali Allah juga. Terus kalau antara wali Allah dan wali setan itu nanti dilihat di surat Yunus 62 63. Yang ini Yunus ayat 63. Jadi nanti lihat dari ayat 62 63 itu menceritakan tentang wali Allah. Jadi sifatnya dua ya. Sifat wali Allah itu enggak harus punya ilmu-ilmu sakti, enggak harus. Bisa menghilang, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Kalau diserang pakai senjata tajam enggak mempan, enggak. Itu enggak ada syarat kayak gitu. 62, 63 dari surat Yunus ini menunjukkan sifat wali Allah dua saja. Iman dan takwa. punya ilmu sakti namun dia enggak pernah sholat gitu. Atau dia punya ilmu sakti namun kalau bilang Jumatan, wah saya sudah sholat Jumat langsung di Mekah. Padahal dia di sini. Dia di Karangbendo ini. Sudah sholat Jumat Pak? Sudah, saya sudah sholat Jumat di Mekah. Ya. Bilang kayak gitu, wah itu bukan wali Allah. Itu. Bilang aja enggak sholat Jumat, sudah. Oh sudah beda jamnya jauh Pak, 4 jam bedanya. Sana belum sholat, kamu bilang sudah sholat. Musibah. Maka wali Allah syaratnya dua ini, tidak harus punya ilmu sakti, kesaktian, macam-macam. Standarnya ini saja. Kalau dia punya ilmu sakti namun iman takwa enggak punya, imannya saja rusak gara-gara syirik, bukan wali Allah. Ketakwaannya perintah saja dilanggar, sholat enggak dikerjakan, Jumatan enggak pernah kelihatan, larangan ahli maksiat dia, mungkin jadi pemabuk, namun orang agung-agungkan dia terus. Kalau mungkin dia punya jalur keturunan yang bagus seperti itu. Syarat yang dua ini. Yunus 6:2-6:3. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah Kamis ada kajian, dua kajian di MPD, yaitu yang pertama sebelum maghrib jam 4 sampai setengah 6 nanti tentang siap-siap naik pelaminan. Terus yang kedua nanti pada maghrib manhajus salikin dan kitab Riyadhus Shalihin seperti biasa sampai jam 8 malam insyaallah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.